di geboy, geboy muzair. Nang-ningenong, nang-ningenong, paduli pang Bandung ngeding zer. Mustafa jadi gak kuat, Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Di geboy, geboy muzair. Nang-ningenong, nang-ningenong, paduli pang Bandung ngeding zer. Boy, hey boy, move aside.